mana dunia berdamai. Hujan merasa tentera, orang saling menghargai, penuh kehormatan. Bila mana dunia berdamai, tarang merasa girang, orang saling merasai, insaf pun penyayang. Di mana bangsa yang sempurna dengan suka rela membantu bangsa yang ternyata belumlah sempurna. Bila mana dunia berdamai, suasana perhubungan, laksana dunia berangkai suatu keamanan.